Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan musannif Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang macam-macam ibadah. Setelah beliau menjelaskan kewajiban kita untuk mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jal, kemudian kita harus mengenal apa kewajiban kita kepada Allah. Karena sebagaimana ketika kita berinteraksi dengan yang lain, kita harus mengenali hak dan kewajiban. Seperti itu pula ketika seorang hamba berinteraksi dengan Rabb-nya, dia harus mengenali hak dan kewajibannya. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan dijelaskan oleh beliau, yaitu tentang ibadah. Lalu dirinci ibadah seperti apa. Qala al-musannifu rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Halaman 80. Langsung syarahnya. Kita langsung masuk ke syarahnya. Macam-macam ibadah. Halaman 82. Macam-macam ibadah. Poin pertama. Macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah adalah Islam, iman, ihsan. Penulis menjelaskan, wajib bagi kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya, beliau menjelaskan beberapa contoh ibadah diantaranya Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal, Islam, iman, dan ihsan adalah kerangka agama. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu saat ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya tanda-tanda habis bepergian, serta tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menyandarkan kedua lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Lalu ia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lalu ia berkata, kamu benar. Umar berkata, kami heran kepadanya. Ia bertanya lalu membenarkan. Lalu ia bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar yang baik dan buruk. Ia berkata, kamu benar. Ia bertanya, beritahukan padaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ia bertanya, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Ia bertanya, beritahukan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang tadinya telanjang kaki, berpakaian sekadarnya, miskin, dan pengembala kambing, mereka bermegah-megahan dalam bangunan. Kemudian ia pergi. Setelah aku berdiam lama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Saya jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Yang pertama, ibadah itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Karena itu, menjadi muslim termasuk beribadah. menjadi mukmin termasuk beribadah kepada Allah juga ketika kita berbuat ihsan. Sehingga pada saat kita menjadi muslim, Anda menjadi muslim, itu kita hakikatnya sedang beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Kemudian Allah juga perintahkan agar kita beriman kepadanya. Dalam banyak ayat Allah sering memerintahkan aminu billahi wa bi rasulihi, berimanlah kepada Allah dan kepada rasulnya atau kepada yang lainnya yang wajib diimani. Sementara ihsan itu sifat untuk Islam dan iman. Agar iman dan Islam seseorang sempurna, maka harus diiringi dengan ihsan. Harus diiringi dengan ihsan. Sehingga ihsan isinya satu rukun, tapi dua tingkatan. Rukun ihsan adalah, apa rukun ihsan? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita melihatnya. Dan jika tidak bisa melihatnya, maka meyakini bahasanya Allah melihat kita. Itu rukun ihsan, dan dia ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan musyahadah. Tingkatan yang kedua, tingkatan muraqabah. Ketika orang berislam, dan Islamnya muhsin, Islamnya adalah Islam yang baik, maka akan semakin sempurna. Iman juga demikian, ketika dia beriman, dan diringi dengan ihsan, maka akan semakin sempurna. Kemudian dalil bahasanya Islam, iman dan ihsan adalah beribadah kepada atau termasuk bagian dari ibadah kepada Allah adalah hadis Jibril. Di mana terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Kita tidak perlu mengulang hadis ini karena Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarkan hadis Jibril, dialog antara Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa perhatikan di penghujung hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Maka berislam atau rukun Islam bagian dari agama. Rukun iman juga bagian dari agama. Sehingga orang yang menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik, hakikatnya dia sedang beragama yang baik. Kemudian penulis mengatakan kulluha lillah. Poin kedua, kulluha lillahi ta'ala. Seluruhnya hanyalah milik Allah ta'ala. Maksudnya semua macam ibadah yang disebutkan di atas dan yang lainnya hanyalah hak Allah semata. Tidak boleh bagi siapa saja memalingkannya kepada selain Allah. Poin ketiga. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan suatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia adalah kafir lagi musyrik. Penulis telah menyebutkan beberapa macam ibadah dan ia menyatakan barang siapa memalingkan suatu ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ia telah menjadi kafir dan musyrik. Firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18. فَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا خِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Yang menjadi tujuan pokok dari ayat pertama adalah masjid, yakni tempat sujud. Atau anggota badan untuk sujud hanyalah milik Allah. Dan Allah menegaskan setelah itu dengan firman-Nya, فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Oleh karenanya, janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari ayat kedua adalah keterangan bahwa Allah adalah keterangan Allah bahwa barang siapa menyembah Tuhan selain Allah maka ia adalah kafir. Karena firman Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tiada beruntung. Dan firman-Nya, la burhana lahu bih, tiada suatu dalil pun baginya tentang itu, mengisyaratkan bahwa tidak mungkin menemukan suatu dalil sedikit pun yang menunjukkan Tuhan itu banyak atau lebih dari satu. Juga merupakan penjelasan bahwa tidak mungkin akan ditemukan satu buah dalil pun yang membenarkan adanya Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, sebelumnya mukaddimahnya tadi belum lengkap ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan rincian tentang ibadah karena penyimpangan yang terjadi di zaman beliau di tengah kaum muslimin ketika itu adalah masalah definisi ibadah. Banyak anggapan di antara mereka karena pengaruh akidah Asy'ariyah. Dan akidah Asy'ariyah itu tersebar melalui Universitas Al-Azhar yang pendirinya dulunya Syiah, kemudian dikuasai oleh Asy'ariyah dan selanjutnya menjadi Universitas Al-Asy'ariyah. Kemudian tersebar di mana-mana sebelum universitas yang lain ada. Dan ini kan disebut universitas tertua dalam Islam. Kalau lembaga pendidikan tertua, bukan Al-Azhar, sebelumnya sudah ada seperti lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Ibnul Jauzi, sehingga lembaganya disebut dengan Al-Jauziyah, dan selanjutnya dikelola oleh bapaknya Ibnul Qayyim, lalu disebut dengan Qayyimul Jauziyah, putranya namanya Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kemudian ada universitas yang dia lebih legal dan ada ijazah resminya S1. Yang pertama adalah Al-Azhar. Dulunya didirikan oleh Daulah Bani Fatimiyah untuk menyebarkan paham Syiah. Kemudian setelah itu paham Syiah atau Daulah Fatimiyah hancur dan digantikan oleh Asy'ariyah. Nah, ketika Al-Azhar ini menjadi pusat Asy'ariyah, maka penyebaran keluar para da'i-da'i Azhar banyak mengajarkan paham Asy'ariyah. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa dalam Asy'ariyah berbeda pengertian batasan Tauhid dengan paham Ahlus Sunnah. Karena menurut Asy'ariyah, ketika orang itu telah mengakui Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah yang memberikan rizki, yang mengabulkan doa, maka dia sudah disebut sebagai mukmin kepada Allah, meskipun bisa jadi dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ibadah yang mereka maksud adalah yang penting orang itu ketika sujud, ketika sholat kepada Allah, dan doa itu boleh diberikan kepada Allah dan boleh diberikan kepada selain Allah. Pemahaman seperti ini menyebar di mana-mana, dan dia anggap ketika orang itu berdoa di kuburan tidak termasuk ibadah di kuburan. Atau tidak termasuk beribadah kepada ahli kubur. Dia anggap ketika orang itu nazar untuk roh yang diagungkan tidak termasuk beribadah kepada roh. Dia anggap bahasanya ketika menyembelih untuk sosok yang dia muliakan tidak termasuk beribadah kepada sosok itu. Kemudian Syekh Muhammad memberikan definisi ibadah. Ya, beliau lakukan redefinisi ya, untuk ibadah. Memberikan penegasan kepada mereka, apa yang kalian lakukan itu ibadah semuanya. Nah, ketika kalian berikan kepada selain Allah, maka itu syirik. Karena kita dan Asy'ariyah sepakat, ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kita sama-sama memahami firman Allah, wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutuskan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga kita dan Asy'ariyah sepakat ibadah hanya boleh untuk Allah. Tapi kita beda pendapat tentang definisi dan batasan ibadah. Kapan ini disebut ibadah dan kapan bukan termasuk ibadah. Itulah yang kemudian menjadi perbedaan penilaian yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Sehingga Asy'ariyah mendukung kegiatan rame-rame di kuburan. Ya, mau berdoa, mau baca Quran, mau apapun itu didukung. Kenapa? Karena ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Rohnya akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Ahlussunnah membatasi hal ini. Silahkan dilakukan ziarah kubur, namun mendoakan mayit, bukan mendoakan diri sendiri. Karena yang lebih butuh dalam kondisi ini adalah mayit. Sementara masing-masing diri sendiri yang masih hidup ini, para peziarah, butuhnya apa? Ingat akhirat. Agar dia semakin dekat dengan Allah dengan ingat akhirat. Tapi ternyata semangatnya kebalik ya. Mereka datang ke kuburan bukan ingat akhirat tapi ingat dunia. Ingat hajatnya. Ana sing kepengin tulus CPNS, ana sing kepengin rezekine ditambah, ana sing kepengin dan macam-macam keinginan tumpek blek dikasihkan di situ. Baik. Karena itulah di sini beliau memberikan rincian tentang masalah ibadah yang sangat banyak karena munculnya pemahaman yang berbeda antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah. Kemudian di sini ada sedikit pelajaran tentang firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 117. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Siapa yang beribadah kepada selain Allah, di samping dia juga beribadah kepada Allah. Itulah definisi syirik ya. Dia ketika beribadahnya nyabang. Kadang beribadah kepada Allah, kadang beribadah kepada selain Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itulah syirik. La burhana lahu bihi, dan dia tidak memiliki bukti tentangnya, dan tidak mungkin ada bukti. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya kembali kepada Allah, sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Kalimat di akhir ayat Allah tidak mengatakan faulaika humul kafirun, maka mereka kafir, bukan demikian. Namun kalimat di akhir ayat sesungguhnya orang kafir tidak beruntung. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah yang tadi beliau sebutkan sekilas, tapi ada yang lebih lengkap di kitab Usulun fit Tafsir. Beliau mengatakan kalau ada bentuk uslub seperti ini, model seperti ini, maka di sana mengandung tiga kesimpulan. Pertama, orang yang melakukan pelanggaran di ayat yang disebutkan, dia kafir. Yang kedua, bahasanya orang yang melakukan pelanggaran seperti ini tidak akan beruntung, karena dia jadi kafir. Yang ketiga, semua orang kafir tidak beruntung, apapun sebab kekufurannya. Diulangi Pak. Satu. Gimana Pak? Siapa yang melakukan pelanggaran yang disebutkan di teks sebelumnya, maka dia. Yang kedua, dia tidak akan beruntung. Yang ketiga, seluruh orang kafir tidak akan, apapun sebabnya. Baik sebabnya karena pelanggaran di atas maupun karena sebab yang lain. Contoh misalnya, Allah berfirman, "Mangkana aduwan li Jibril fa innahu mangkana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha la yuhibbul kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, Jibril dan Mikail, maka Allah tidak mencintai orang kafir. Berarti membenci Jibril, kafir. Membenci Jibril tidak dicintai oleh Allah. Dan semua orang kafir tidak dicintai oleh Allah, apapun sebabnya. Baik. Itu uslub innahu la yuhibbul kafirun. Sehingga misalnya ada orang yang ngasih peringatan. Awas jangan sampai kamu melanggar. Bapak tidak suka orang jahat. Berarti melanggar ini penjahat. Melanggar ini kejahatan, gitu ya. Oh, berarti saya tidak termasuk berbuat jahat. Karena kan Bapak tidak suka orang jahat. Awas jangan melanggar aturan karena Bapak tidak suka orang jahat. Berarti melanggar aturan termasuk orang jahat. Paham di sini? Nah, itu uslub yang lebih tinggi dibandingkan siapa yang melanggar aturan penjahat. Tapi kalau kalimatnya awas jangan melanggar aturan karena Bapak tidak suka penjahat. Berarti ada tiga kesimpulan di situ. Yang pertama melanggar aturan penjahat. Yang kedua melanggar aturan tidak disukai Bapak. Yang ketiga semua orang jahat tidak disukai Bapak. Daya. Kemudian kita akan baca doa dan macam-macamnya. Doa dan macam-macamnya. Wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni fas astajib lakum innal ladina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah intinya ibadah. Dalil yang menguatkan adalah firman Allah taala, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surat Ghafir ayat 60. Ini adalah dalil pertama yang dibuat landasan oleh penulis dalam menjelaskan berbagai macam ibadah yang telah beliau sebutkan. Di mana beliau berkata, macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah antara lain Islam, iman, berdoa, dan seterusnya. Beliau memulai menyebutkan dalilnya berdoa dan mengenai perincian dalil Islam, iman, dan ihsan. Insyaallah diuraikan dalam pembahasan berikutnya. Penulis berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intinya ibadah. Dan firman Allah taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah salah satu bentuk dari ibadah. Jika tidak, maka tak mungkin Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka barang siapa memohon sesuatu pada selain Allah yang tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah, berarti ia telah berbuat syirik dan kafir. Baik yang diminta tersebut orang hidup atau telah meninggal dunia. Barang siapa memohon atau meminta sesuatu pada makhluk hidup yang ia mampu mengabulkannya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Seperti ucapan seseorang, wahai fulan, berilah saya makan. Wahai fulan, berilah saya minum. Seperti ini tidak apa-apa. Adapun yang meminta hal-hal semacam ini kepada orang mati atau orang yang tidak hadir di hadapannya, maka ia telah musyrik. Karena orang yang mati atau ghaib atau tidak ada, tidak mungkin mampu melakukan hal yang diminta. Jika ia meminta kepadanya, berarti ia punya keyakinan bahwa yang mati atau yang ghaib tadi memiliki kemampuan luar biasa di alam ini. Karena itulah ia menjadi musyrik. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi. Namun kata Turmudi, hadisun gharib. Hadis yang gharib. Dan penilaian Turmudi gharib itu secara umum dhaif. Kalau ada kalimat hadis gharib, maka secara umum dhaif. Dan ada redaksi yang lebih mirip atau yang mirip namun lebih sahih, yaitu kalimatnya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau di sini mukh itu artinya otak. Mukhun artinya otak atau sumsum. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Namun ada yang lebih sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Dan kita pakai redaksi yang lebih sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun makna ini, kalimat ini maknanya benar. Ad-du'a'u mukhul ibadah, kalimat ini maknanya benar. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, tidak kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mensabdakannya. Kemudian dalil bahasanya doa adalah ibadah, firman Allah di bawah itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan seterusnya. Baik, bisa kasih tiga kesimpulan untuk ayat ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Satu, kasih hadiah ya, yang bisa jawab dikasih hadiah ini. Nah, buku ini. Boleh angkat tangan, silakan. Tidak berdoa kepada Allah termasuk orang sombong. Dua. Yang ketiga. Yang keempat. Hah? Sudah. Ada yang masuk neraka dalam keadaan hina. Yang keempat, doa adalah ibadah. Yang keempat doa dan mahasiswa. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih. Di masjid ini belum ada yang punya buku itu, Pak. Masya Allah. Karena baru satu itu yang keluar dari rumah. Jadi tiga kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, doa adalah ibadah. Karena di awal Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Kemudian di lanjutan ayat, yastakbiruna an ibadati. Maksudnya adalah yastakbiruna an du'ai. Sehingga siapa yang tidak mau berdoa, berarti dia sombong kepada Allah. Bersikap sombong, tidak mau beribadah kepadanya. Kemudian siapapun yang berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka jahannam. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini. Selanjutnya, doa ada dua macam. Saya tidak perlu ngasih banyak tambahan, karena apa yang disampaikan oleh Syekh cukup jelas. Tayyib, saya tambahkan dikit tentang penjelasan. Meminta kepada selain Allah, namun dalam hal yang mampu dilakukan oleh pihak yang diminta. Seperti minta diambilkan sesuatu, minta dibantu, minta dikasih makan, dan seterusnya. Maka yang seperti ini bukan termasuk kesyirikan. Tapi jika yang diminta pasti tidak mampu untuk memberikannya, kata beliau, ini termasuk kesyirikan. Kenapa kok bisa termasuk kesyirikan? Karena tidak mungkin permintaan itu disampaikan kecuali atas dasar dia punya ta'zim, keyakinan. Keyakinan bahasanya orang ini, yang diminta ini, punya kemampuan luar biasa. Sehingga sekalipun dia sudah mati, tapi bisa mengabulkan permintaan. Akhirnya permintaannya diiringi dengan ta'zim, pengagungan kepada sosok yang diminta. Berbeda ketika kita minta kepada sesama makhluk yang mampu untuk dia kabulkan. Misalnya minta kopi, atau minta teh ke penjual warung. Maka yang seperti ini, ada gak unsur takdim? Tidak. Atau punya keyakinan yang luar biasa. Saya punya keyakinan orang ini bisa membuat kopi. Ya memang dia bisa membuat kopi. Dia bisa nyeduh kopi ya. Itu ya. Namun kalau yang diminta sosok yang tidak mampu memberikannya, maka pasti diiringi dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, kata beliau, meminta kepada makhluk yang mati, meskipun yang diminta cuma remeh, orang yang sudah mati terus kita minta makan kepadanya, maka pasti ada keyakinan makhluk ini punya kemampuan untuk memberi rizki. Dan jika yang diminta tidak ada di hadapan, dia berada di tempat jauh, berarti diiringi dengan keyakinan orang ini mampu mendengarkan dengan jarak yang sangat jauh. Berarti pendengarannya sama dengan kemampuan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti menyekutukan Allah. Karena itu disebut syirik. Kemudian doa ada dua macam. Doa ada dua macam, yaitu doa permohonan dan doa ibadah. Doa permohonan dikasih dalam kurung doa masalah. Doa masalah. Doa permohonan atau doa masalah artinya memohon untuk dipenuhi hajat dan kebutuhannya. Hal ini bisa bernilai ibadah jika doa tersebut dari hamba kepada Tuhannya. Karena hal tersebut mengandung unsur membutuhkan dan berserah diri kepadanya, serta ia berkeyakinan bahwa dialah yang maha mampu dan pemurah serta luas karunia dan rahmatnya. Seperti ini boleh dilakukan sesama hamba Allah asalkan yang diminta tersebut mampu mengabulkan dan mengerti tentang maksud permintaan tersebut, seperti ucapan seseorang, wahai fulan, berilah saya makan. Adapun doa ibadah, biasanya yang bersangkutan melakukannya sebagai penyembahan terhadap yang diseru dengan doa, dengan harapan agar ia mendapatkan balasan dan pahalanya serta takut akan siksanya. Yang demikian ini tidak boleh bagi yang berdoa memalingkannya kepada selain Allah. Barang siapa memalingkannya berarti ia telah melakukan syirik besar yang membuatnya keluar dari agama Islam. Dan ia mendapatkan ancaman dari Allah sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Makna menyombongkan diri dari menyembahku, yang pertama apa tadi? Tidak mau menyembahku. Yang kedua, mengalihkan bentuk penyembahan kepada selain aku, selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke macam-macam doa. Doa ada dua, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Nah, menurut Asy'ariyah, doa masalah tidak termasuk ibadah. Karena itu ketika dia meminta sesuatu kepada selain Allah, tidak dianggap dia telah berdoa atau tidak dianggap dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak dihukumi musyrik. Dia tidak dihukumi sebagai orang yang musyrik. Maka aktivitas ini di negeri yang berpaham Asy'ariyah menyebar di mana-mana. Padahal doa masalah termasuk ibadah, termasuk doa ibadah. Kenapa doa masalah, doa yang isinya permohonan kebutuhan pribadi? Misalnya minta rizki, minta diberi kesehatan, minta diberkahi usahanya, dan seterusnya. Termasuk bentuk ibadah. Karena tidak mungkin orang meminta semacam ini kecuali diiringi dengan apa? Dengan? Diiringi dengan tawakal, diiringi dengan lujuk, ya, diiringi dengan pasrah kepada Allah, diiringi dengan bersandar kepadanya. Sehingga ada unsur ibadah batin di sana. Unsur ibadah batin di sana. Karena itulah ketika orang minta di kuburan, yang dia minta bukan hal-hal kecil. Misalnya, Pak tolong saya dikasih duit 10 ribu. Enggak. Tapi yang dia minta, tolong rezeki saya diperbanyak. Tolong usia saya diperpanjang. Tolong usaha saya diberkahi. Sebagaimana layaknya teks doa yang kita minta kepada Allah. Dia tidak akan minta, tolong saya dikasih duit 10 ribu, 20 ribu. Sebagaimana permintaan kita kepada orang lain yang masih hidup. Kita kan enggak pernah ketika minta kepada orang lain yang masih hidup, tolong Pak, rezeki saya diberkahi, Pak. Aku dewe ya butuh kok ya. Nah. Tolong Pak, misalnya apa? Usaha saya diperlancar. Nah, usahaku ya butuh diperlancar. Karena ketika dia minta kepada yang masih hidup, yang dia minta pasti yang sifatnya minor, yang kecil-kecil. Misalnya minta apa yang sifatnya kecil. Tapi kalau dia minta kepada makhluk yang dia agungkan, maka yang diminta pasti sesuatu yang besar. Yang itu hanya akan mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa permohonan semacam ini termasuk ibadah, sebab setiap orang yang berdoa seperti ini pasti diiringi dengan tawakal kepadanya, keyakinan bahasanya dia bisa mengabulkannya, kemudian bersandar kepadanya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Ibadah itu sendiri. Meskipun kita tidak mengucapkan kalimat permintaan apapun. Puasa termasuk ibadah enggak? Ibadah. Apakah puasa termasuk doa? Jawabannya betul. Kenapa? Karena semua ibadah adalah doa. Namanya doa apa? Doa ibadah. Jadi doa, masalah itu isinya kita meminta sesuatu. Berikanlah ini, berikanlah itu doa masalah. Doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu puasa, Bapak Ibu membaca Quran, itu hakikatnya sedang berdoa. Apa bentuk doanya? Bentuk doanya adalah harapan dapat pahala. Makanya dia disebut sebagai doa. Karena tidaklah orang itu beribadah kepada Allah kecuali dia juga punya harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Karena dia telah mengalihkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membaca rincian selanjutnya. Ada khauf, roja, dan seterusnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang tanda kiamat, beliau mengatakan, antal idal amatu rabbataha. Budak-budak wanita melahirkan majikannya. Maksud dari hadis ini yang pertama, bahasanya perbudakan besok akan terjadi lagi. Dan perbudakan itu tidak dihapuskan dalam Islam, meskipun dilarang dalam aturan sesama manusia. Nah, tapi mereka boleh menjajah ya. Kalau memperbudak enggak boleh, menjajah boleh. Seperti Israel yang menjajah Palestina. Atau beberapa negeri kafir seperti yang jajah Bosnia dan seterusnya. Lalu apa makna budak wanita melahirkan majikannya? Jika ada orang punya budak wanita, kemudian digauli, lalu punya anak, maka anaknya ini statusnya sama dengan bapaknya. Merdeka. Meskipun ibunya budak. Sementara yang namanya anak itu meninggalkan atau mendapatkan warisan dari bapaknya. Sehingga status dia sama dengan bapaknya. Ibunya yang melahirkan dia budaknya. Itu yang dimaksud budak wanita melahirkan majikannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui mazhab Fir'aun tidak percaya Allah berada di atas. Yang masih menjadi pertanyaan adalah, kenapa Fir'aun mengatakan saya innama rabbukumul a'la? Kenapa Fir'aun mengatakan saya Tuhan yang tinggi? Kenapa Fir'aun mencari Tuhannya Musa di atas langit untuk membuktikannya? Al-a'la bisa maknanya al-ulufi as-sifat. Saya yang paling tinggi kemuliaannya. Innama ana rabbukumul a'la, saya yang paling tinggi kemuliaannya. Karena Fir'aun tempatnya di mana? Sama seperti yang lain, di bumi. Sehingga tingginya Fir'aun dengan tingginya yang lain sama enggak? Sama. Tingginya sama, kecuali kalau Fir'aun pakai jinjit ya. Karena posisinya sama. Namun dia sebut innama ana rabbukumul a'la karena Fir'aun menganggap dirinya paling mulia dan paling tinggi kedudukannya. Kenapa Fir'aun mencari Tuhannya Musa di atas langit untuk membuktikannya? Karena dia ingin membuktikan kebohongan Musa. Yang dia cari itu kebohongan Musa. Enggak bakalan nemu Tuhan di langit itu, karena enggak ada Tuhan di langit. Itu yang diyakini oleh Fir'aun. Bolehkah saya mengambil fee 1% dari total penjualan orang lain karena dia telah memanfaatkan software yang saya buat? Namanya SaaS, ya, Software as a Service. Jawabannya boleh, karena Anda sudah punya jasa memberikan layanan kepadanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salat tarawih 2 rakaat salam, apa ada dalilnya? Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang tanya kepada beliau bagaimana cara salat malam. Kata beliau, salatul laili matna matna. Fa idza khafiya ahadukum subha falyusalli salatan wahidan tutiru ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang dimaksud salat malam di sini apa? Salat sunnah setelah isya sampai subuh. Salat sunnah yang dikerjakan antara isya sampai subuh. Karena tentu saja tidak termasuk di dalamnya maghrib dan isya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul laili masna masna, salat malam adalah 2 salam, 2 salam. Fa idza khafiya ahadukum subha, kalau khawatir nabrak subuh, maka silakan kerjakan 1 rakaat sebagai witir untuk semua yang telah dikerjakan. Tu tiru ma qad shalla, sebagai witir untuk semua salat yang telah dikerjakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri dan anak saya sering menolak kalau diajak ikut kajian dan mereka menyibukkan dengan kegiatannya urusan dunia. Apakah perlu dipaksa? Jika Anda punya daya paksa, silakan dipaksa. Tayib. Karena kepala keluarga bertanggung jawab dalam hal ini, Anda boleh memaksa. Anda boleh memaksa, dan memang yang pertama harus dengan cara seperti itu. Semoga nantinya mereka terbiasa dan bisa merasakan lezatnya ilmu. Karena siapapun yang menjadi pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Tayyib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah pernah memaksa Ikrimah untuk ikut kajian. Jadi Ibnu Abbas kemanapun Ikrimah diajak. Terus Ikrimah diikat kakinya dan tangannya sehingga dia enggak bisa gerak. Padahal Ikrimah ini nakal. Ya. Kalau dia dibiarkan, ya jadi preman kemana-mana. Budak tapi jadi preman. Akhirnya diikat tangan kakinya. Waktu masih awal-awal belajar, mendengarkan kajiannya Ibnu Abbas. Berkali-kali seperti itu, sampai Ikrimah jadi ulama. Dan makanya kita bisa jumpai di tafsir Ibnu Katsir, seringkali nama Ikrimah disebutkan. An Ikrimah an Ibnu Abbas. Tafsir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Itu hasil dari diikat tadi, pemaksaan. Apakah praktek ini boleh kita lakukan untuk istri? Ya? KDRT ya. Nanti diikat ya di tiang masjid. Enggak boleh ya. Baik, kita ajak baik-baik. Yang penting dia bisa ikut kajian. Bagaimana perilaku umat muslim saat ini yang menyembah atau meminta-minta kepada ahli kubur? Apakah orang ini bisa kita nilai sebagai kafir mutlak? Yang kita pelajari perbuatan. Dan kita belum mempelajari penilaian terhadap orang lain. Ada hukum dan ada memberikan hukum kepada orang lain. Baik. Contoh sederhana saja ya. Ada orang yang melanggar lalu lintas. Kemudian Anda tangkap, dilaporkan ke polisi. Pak, ini melanggar lalu lintas. Tadi dia nerobos lampu merah terus tak kejar, Pak. Saya tangkap, tak laporkan ke bapak. Nah, kamu juga sama. Ya, sama-sama nerobos lampu. Baik. Kita kan tidak akan melakukan seperti itu. Tapi kita tidak mau melanggar lalu lintas. Nah, apakah ketika ada orang yang melanggar lalu lintas, apakah dia berhak untuk dihukum? Itu bukan urusan kita. Itu urusan yang berwenang. Nah, seperti itu pula ketika kita memahami hukum yang ada di syariat ini. Ada berbagai macam hukum. Baik hukum yang terkait dengan amalan maupun hukum yang terkait dengan akidah. Nah, kita menghindari semua yang bentuknya pelanggaran. Pelanggaran dalam masalah akidah maupun pelanggaran dalam masalah amalan. Kalau ada orang yang melakukannya, ada orang yang melakukannya, apakah kita vonis dia dosa, dia pasti masuk neraka? Belum tentu, ya. Karena itu tanzilul hukmi lil ghair. Mendudukkan hukum untuk orang lain. Kita sedang mendudukkan hukum untuk diri kita. Kecuali jika sudah tidak ada lagi kemungkinan selain dia pasti kafir. Maka yang seperti ini ya, tidak perlu untuk meminta fatwa kepada ulama kalau dia ini kafir atau tidak. Misal, ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Ya, setelah itu dia sobek-sobek, kemudian dia mengatakan, saya murtad. Ya. Padahal dia KTP-nya Muslim. Apakah untuk menilai orang ini kafir atau tidak, harus tanya dulu kepada Syekh Abdul Razak? Ya tidak perlu. Ya, sudah jelas-jelas seperti ini, gimana gak bisa dihukumi kafir? Ketika ada orang yang melakukan kekafiran yang sangat zahir, maka jelas dia kafir. Sama seperti ketika ada orang yang minum khamr, makan babi misalnya. Apakah perlu minta fatwa ulama untuk menyebut orang ini berdosa atau tidak? Tidak. Karena kita sudah jelas mengetahui dia pasti berdosa. Karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada banyak kemungkinan bisa jadi dia enggak tahu. Bisa jadi karena dia menganggap ini betul-betul ibadah. Dan itu ketika diberikan kepada selain Allah bukan kesyirikan. Maka vonis kafir tidak boleh kita berikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada doa untuk istri yang durhaka? Ya. Kalau istri mati dalam keadaan membawa dosa durhaka kepada suami. Namun suami ridho, apakah istri tetap berdosa? Ya, doa untuk istri yang durhaka, apa doanya? Silakan minta kepada Allah, semoga dia disadarkan dan diberi petunjuk oleh Allah. Dan kalaupun Anda bersabar, ya, kalaupun Anda bersabar, semoga jadi tambahan pahala. Meskipun misalnya suami menghendaki untuk pisah, ya, diperbolehkan. Ada alasan bagi dia untuk menceraikan istrinya. Dan kita bisa mengaca seperti yang dialami oleh Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Rajulani salihan, dua orang yang sangat soleh, bahkan Nabi, bahkan yang satunya Rasul Ulul Azmi, namun istrinya durhaka kepadanya, khianat kepadanya. Kemudian kalau dia mati dalam kondisi suaminya enggak ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Tapi bagaimana jika suaminya ridho? Semoga dengan ridhonya suami Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Tapi apapun itu, namanya maksiat akan ada perhitungannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana ketika anak durhaka kepada orang tua. Anak ini mati, enggak mungkin orang tuanya enggak ridho. Kadang dia enggak tega kalau enggak ridho. Tetap ditangisi. Meskipun anak ini durhaka kepadanya. Terus apakah kemudian ini menghapus seluruh dosanya? Wallahu a'lam. Karena durhaka itu kan beruntun ya. Dari dulu durhaka-durhaka. Ridhonya itu durhaka yang mana? Wallahu a'lam. Masing-masing akan ada perhitungannya ketika di hari kiamat. Di daerah saya ada tradisi 100 hari kematian. Di dalamnya ada menyembelih kambing. Apakah penyembelihan ini termasuk kesyirikan? Menyembelih kambing di daerah ini, di sebagian daerah ayam, ya, karena nek wedhus kelarangan. Ya. Apakah ini kesyirikan? Yang saya tahu, penyembelihan semacam ini bukan untuk mengagungkan mayit, tapi untuk pestanya. Bukan untuk mengagungkan mayit, tapi untuk pesta mengenang kematian. Di Magelang apa? Sapi ya. Kalau di Magelang 1000 hari katanya, sapi. Jadi ganti yang sebelumnya belum dikijing, terus dipasang kijing, itu nyembelih sapi. Nah, nek warisan entek, utang. Ya. Kalau tetangganya enggak ada yang bisa diutangi, ya utang bank. Ya.